hati. Tak semudah membalikkan tangan kita sendiri. Biar dunia lebar, tidak selebar tikar. Biar manusia banyak, jumlahnya bermiliar-miliar. Mencari kekasih hati, janganlah hanya memandang cantik ataupun tampan. Cantik bisa dimikat, ketampan bisa dipermak. Tak usah bingung-bingung, hidung pesek bisa mancung. Cantik bisa dimikat, ketampan bisa dipermak.